السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Alhamdulillah, kita bertemu kembali pada pagi hari ini melanjutkan pembahasan kitab Riyadus Salihin yang berisi mutiara-mutiara yang indah dari Quran dan Sunnah. Dan kita masih pada bab Al-Mujahadah, kesungguh-sungguhan dalam beribadah. Dan kita sampai pada hadis yang ke-109, hadis dari Anas Ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa beliau menceritakan tentang pamannya. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, ghaba ammi Anas ibn Nadr radhiyallahu ta'ala anhu an qitali Badr, bahwa pamanku yang bernama Anas ibn Nadr tidak sempat ikut di dalam perang Badr. Kemudian berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Rasulullah, ghibtu an awwal qitalin qatalta المشركين لئن الله أشهدني قتال المشركين لا يرين الله ما أصنع. Kata beliau, kata Anas bin Nadr, diceritakan oleh Anas bin Malik, ya Rasulullah, kalau saja aku tidak sempat ikut di perang pertama yang kau perangi padanya musyrikin, kalau saja nanti aku sempat mengikuti perang berikutnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan tahu apa yang aku perbuat. Ini dia bertekad untuk ikut dalam jihad, dalam perang berikutnya, dari perang-perang pembelaan terhadap agama, terhadap Allah dan Rasulnya. Maka beliau berkata, la inillah ashadani qital al-musyrikin. Kalau saja Allah menakdirkan aku sempat ikut pada jihad, memerangi musyrikin pada yang berikutnya, niscaya Allah akan tahu apa yang aku lakukan. Kemudian, beliau sempat mengikuti perang Uhud. In kashafal muslimun, faqala Allahumma a'tadiru ilaika mimma sana'a ha'ula. Ketika perang Uhud, sebagaimana kita tahu bersama, bahwa ketika pasukan pemanah kafarallahu lahum wa radiyallahu ta'ala anhum turun dari bukit Uhud, maka pasukan berkuda musyrikin berputar dari belakang gunung tersebut atau dari belakang bukit tersebut untuk menyerang kaum muslimin dari belakang. Sehingga kaum muslimin diperangi, diserang dari depan dan dari belakang dan terjadi kekacauan. Sehingga beliau, Anas bin Nadar berkata, "Ya Allah, aku memberikan udur kepada mereka, apa yang diperbuat oleh mereka," maksudnya para sahabat. "Dan aku berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh mereka," maksudnya musyrikin. "Aku memberikan udur kepada apa yang terjadi pada para sahabat, dan aku berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin." Demikian kata Nadar, kemudian dia maju menemui musyrikin. Sampai di perjalanan atau ketika berjalan menuju kaum musyrikin, bertemu dengan Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Ditanya oleh Sa'ad, "Mau kemana?" Qala ya Sa'ad ibn Mu'ad, "Al-jannah wa rabbin nadr, inni ajidu rihaha min duni Uhud." Surga wahai Sa'ad ibn Mu'ad, surga, sungguh aku telah mencium harumnya dari bukit Uhud. Kata Sa'ad, "Fama istata'tu ya Rasulullah ma sana'." Kata Sa'ad, "Ya Rasulullah, aku tidak bisa melakukan seperti apa yang dia lakukan." Qala Anas, kembali Anas melanjutkan ceritanya, "Fawajadna bihi bid'an wa thamanina darbatan." Setelah perang usai, kami temui beliau dalam keadaan sudah terbunuh dan padanya ada 80 sekian luka dari tebasan pedang, sayatan pedang atau tombak atau panah yang mengenainya. Ini terluka, apakah luka bekas sayatan pedang atau luka bekas tusukan tombak atau luka bekas panah-panah musuh. Aku melihat dalam keadaan ada 80 lebih luka yang menganga padanya. Radiyallahu ta'ala anhu. Fawajadnahu qad qutila wa mutila bihil musyrikun. Aku menemukan beliau dalam keadaan sudah dikoyak dan sudah dicacati oleh musuh. Jadi musuh kaum musyrikin, kalau mendapati seorang muslim yang terbunuh, mereka akan masala. Masala atau yumassil itu artinya memotong hidungnya, memotong telinganya, ila akhirnya. Merobek dadanya, mengambil jantungnya, sudah dirusak oleh musyrikin. Adapun kaum muslimin, Rasulullah SAW melarang untuk mengoyak jasad-jasad musuh. Rasulullah SAW ketika akan berperang, mesti akan berpesan, "Jahidu fi sabilillah, la taghullu wa la tumassilu." Yang kalau diterjemahkan maknanya, hendaklah kalian berjihad karena Allah, hendaklah ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, dan peranglah, jangan mencuri pampasan perang, dan jangan mencacati jasad musuh, jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh wanita. Ini pesan-pesan Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwa perang itu hanya terpaksa ketika mereka menghalangi, ketika mereka memerangi. Maka dilawan. Kaum muslimin bukan para pengecut, bukan para penakut. Barakallahu fikum, tetapi inti dakwah ini adalah dengan hikmah, dengan lemah lembut. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal ma'idatil hasanah. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal ma'idatil hasanah. Dakwahlah, ajaklah mereka kepada Allah dengan hikmah dan dengan nasihat yang baik. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma kana rifqu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u an syai'in illa syanah." Kata Nabi, tidaklah kelembutan ada pada sesuatu kecuali akan menjadikannya indah. Dan tidak pula kelembutan tercabut dari sesuatu kecuali akan membuatnya jelek. Artinya kalau diiringi kelembutan akan jadi indah, tetapi sesuatu kalau dicabut kelembutan daripadanya akan menjadi jelek. Ini adalah asal, hukum asal dakwah. Tetapi apakah kalau kaum muslimin diperangi oleh musyrikin akan diam? Apakah kalau kaum muslimin dilarang atau dihalangi dakwahnya akan diam? Tidak. Mereka akan terus berjalan. Istiqamah di atas dakwah tauhid was sunnah. Mereka akan terus berjalan di atas dakwah ilallah wa dakwah ila sunnatir rasul. Barakallahu fiikum. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika terpaksa harus membela diri, ketika terpaksa harus kita menghadapi serangan musyrikin, maka saat itulah kaum muslimin tegar bagaikan benteng yang kokoh, tegar bagaikan gunung, tidak mundur sedikit pun dan akan dilawan. Tetapi kalau mereka sudah kalah, enggak perlu dicacati jasad musuh. Enggak perlu dikoyak-koyak. Enggak perlu. Ikhwan ibn na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi berpesan dengan kalimat wala taghullu wala tumathilu wala taqtulu walidan. Jangan kalian mencuri pampasan perang, jangan kalian mencacati jasad musuh, jangan kalian membunuh anak-anak, jangan kalian membunuh wanita. Au kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwan ibn na'azakumullah, adapun musyrikin, kita lihat apa yang mereka lakukan kepada Anas ibn Nadhr. Kata Anas ibn Malik, aku menemui pamanku dalam keadaan sudah terkoyak, dicacati oleh musuh. Fama arafahu ahadun illa ukhtuhu bibananih. Tidak ada yang bisa mengenalinya siapa dia, kecuali saudara perempuannya mengenalinya dengan bananih, dengan jari jemarinya, bahwa ini adalah jari-jarinya saudaraku. Qala Anas, kunna nara. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kunna nara au nadhunnu anna hadhil ayah nazalat fi. Kami melihat dan kami menduga bahwa ayat ini turun tentang beliau. Wa fi asbahihi, dan orang-orang yang mirip seperti beliau. Yaitu ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah katakan di dalamnya, minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullah alaihi. Di antara orang-orang mukmin ada rijalun, ada orang-orang yang sadaku ma'ahadullah alaihi, ada yang jujur membuktikan apa yang dijanjikannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhir. Di antara mereka ada yang sudah mencapai keputusan yang Allah putuskan padanya, yakni kematian, dan sebagian yang lain masih menunggu. Walam qala wa ma badalu tabdila, dan mereka tidak merubah tekad yang sudah mereka ikrarkan. Kata Anas, aku menduga, aku melihat bahwa ayat ini turun tentang pamanku tadi dan yang semisalnya, yang sama dengannya. Yaitu ketika sebelum terjadi perang Uhud, sudah berkata, ya Rasulullah, aku tidak sempat ikut perang di perang pertamamu, yaitu dalam perang Badar. Kalau aku diberi kesempatan oleh Allah untuk mengikuti perang berikutnya, niscaya Allah akan tahu apa yang aku perbuat. Maka terjadilah apa yang terjadi di perang Uhud. Ketika terjadi kekacauan, maka Anas ibn Nadhr menyatakan, sungguh aku memberikan udur kepada mereka para sahabat, dan aku berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh musyrikin. Kemudian dia maju menyerang musyrikin sehingga dia diserang dari berbagai macam penjuru. Karena dia, barakallahu fikum, sedikit dan sendiri. Hingga terjadilah apa yang terjadi, tidak ditemukan kecuali dalam keadaan sudah terkoyak. Ada 80 sekian luka karena sayatan pedang atau tusukan tombak atau tusukan anak panah, dalam keadaan sudah dicacati oleh musuh sehingga tidak bisa dikenali lagi. Dicacatin itu bisa dicongkel matanya, dipotong hidungnya, dirobek telinganya atau dirobek dadanya, diambil jantungnya dan seterusnya. Ini adalah perbuatan-perbuatan musyrikin yang mereka sama sekali tidak memiliki adab dan akhlak dan tidak memiliki aturan. Aturan mereka barbar. Adapun kaum muslimin memiliki aturan, memiliki hukum, memiliki syariat yang sempurna walhamdulillah rabbil alamin. Ikhwan ibn na'azakumullah. Imam An-Nawawi rahimahullah memasukkan hadis ini di dalam bab al-mujahadah dan sangat tepat sekali, sangat cocok sekali bahwa hadis ini menunjukkan betapa kesungguh-sungguhan Anas ibn Nadhr sangat tinggi, menjadi contoh buat seluruh kaum muslimin bahwa kalau sudah bertekad, sudah menyatakan aku akan membela agama ini, aku akan membela Allah dan sunnah, dan aku siap mengorbankan diriku, maka jujurlah, sungguh-sungguhlah, dan kemudian jalanilah apa yang sudah dijanjikan. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang demikian dengan kalimat minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi. Di antara orang-orang beriman ada orang-orang yang membenarkan atau jujur membuktikan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Membuktikan apa yang sudah diikrarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang terbunuh dan di antara mereka ada yang masih menunggu dan mereka tidak merubah tabdila. Ini ikhwan fillah na'azakumullah sebagai bukti berikutnya hendaklah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, memerlukan mujahadah, kesungguh-sungguhan dalam membela agama Allah dan Rasulnya. أصلى التوفيق والعافية والهداية ورحمة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.